kita umat Islam diadu domba antara Muslim A dan Muslim B. Pemuda Pancasila juga itu Muslim. 2019 ganti presiden juga mos. Waktu kita berkelahi, waktu kita ribut di sana, orang kafir bertepuk tangan, Yahudi dan komunis. Kita berhasil. Nggak tahu malu ya. Saya kaget juga yang larang Ustaz Somad ini. Ternyata Nuril. Nuril. Memang di Pulau Jawa dan Jakarta sana, kiai itu dengan dukun beda-beda tipis. Beda tipis, Jack. Saya tinggal di Jakarta, tapi jarang ceramah di Jakarta. Kenapa? Saya ceramah di Jakarta. Saya katakan, Jakarta dakwah. Jakarta, medan mencari nafkah. Makanya kalau jadi ustaz, jangan berpikir amplop. Ini kan dikatakan oleh Al-Ma'idah. It's yakulul munafikuna walazina fikuluhin maratun goro. Ha'ulai idinuhum. Wa ma yatawaka allallahi. Inna allaha azizul hakim. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Allah katakan, it's yakulul. Dan ingatlah, orang-orang munafik berkata, dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, walazina fikulubihim maratun goro. Ha'ulai idinuhum. Bahwa umat Islam itu katanya, orang mukmin, orang beriman itu katanya, ditipu oleh agamanya. Jadi kalau kita kumpul begini, kita ceramah yang lurus begini, yang tegak berdasarkan hadis dan Quran, dianggap kita ini radikal. Coba sekali-sekali lah munculkan ustaz-ustaz yang memang siap mati di jalan Allah. Bukan lempar bom, kalau lempar bom itu pengecut. Yang begini, dan tidak perlu pakai kelompok. Ngapain pakai-pakai kelompok? Kita bukan di zaman Rasulullah berperang dengan fisik. War of Nevers. Siwar bertarung dengan urat saraf, dan buah hasil daripada kejujuran kebenaran itu hanya dua, kematian dan penderitaan. Anda mendekam di penjara, silakan dipenjarakan, dianggap keras, dianggap radikal, silakan. Umur saya sekarang 48 tahun, masuk penjara 10 tahun, keluar 58 tahun, insya Allah umur panjang, lebih ganas. Saya tantang yang begini. Jangan dikira kita ustadz-ustadz ini enggak berani. Oh, kesenangan dunia yang model bagaimana? Saya belum rasa. Hah? Hidup yang model bagaimana? Yang belum saya rasa. Sekarang yang tertinggal hanyalah pengabdian kepada Allah. Jadi orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya melihat Ustadz Somad kesana kemari berdakwah. Harta dengan tidak bekerja. Niat innal a'malu binniyat. Jadi dia terus iri, timbul dengki di dalam hati. Ustaz Somad ini diundang terus. Berapa dia dapat amplop? Loh, saya kan nonton Trans 7. Ada seorang fraksi PAN bersama dengan pengurus MUI pusat. Di sebelah sini nih ada makhluk dua orang, satu dari sekretaris NU, satu dari Banser. Apa? Ah, enggak, Densus itu cuma ada di polisi. Itu tadi saya sudah mulai dengan mukadimah. Enggak, oh, jangan pakai istilah Densus. Densus itu hanya ada di Gultor, Densus apa? Densus Kopassus dan Densus polisi. Jangan suka-suka diakui yang begitu, ngarang-ngarang Densus. Densus 88 itu tukang tangkap teroris, bukan tukang tangkap orang Islam, jangan salah paham. Betul polisi? Ada polisi ini. Dia nggak tangkap orang Islam, dia tangkap teroris. Jadi istilah Densus itu jangan disebut. Saya sudah marah begini. Saya melihat komandan, saya melihat yang saya prihatin umat Islam ini yang diadu. Kenapa saya nonton Trans 7? Ada yang ngomong. Kiai yang badannya gendut seperti model pendeta, cuma agak beda pakai kopiah. Dia ngomong begini, oh ini persoalan cuma sendok dan garpu, kalau sudah dengar makan, pantas gendut. Saya sejak masuk Islam, gak pernah bilang panitia siapkan makan. Hanya satu yang saya harus siapkan. Kalau enggak ada, memang enggak semangat saya. Apa itu? Kopi hitam. Taruh di sini itu, Pak Haji. Taruh di sini. Ancam-ancam ustaz enggak bersyukur. Hey, sudah banyak ulama. Allah angkat ilmunya. Belajar Islam. Allah angkat ilmunya. Dengan mewafatkan para ulama kaliber. Ulama kaliber sudah banyak yang pergi menghadap Allah. Terakhir Kiai Haji Jainuddin MZ. Siapa lagi penggantinya? Diangkat putra Melayu. Mudah belia. Cakrawala jam terbangnya internasional. Ini makhluk yang tampil di TV panggil-panggil somat, somat, somat. Memangnya kalau level-level dengan Ustaz Somat, sakit hati, iri, dengki. Enggak diundang di MPR. Betul apa betul? Jangan jadi otak iblis. Sakit hati enggak diundang di Mabes Angkatan Darat. Sakit hati enggak diundang di Mabes Polri. Ke Polri sama-sama berteman dengan Pak Ustaz Al-Mukarram Wal-Muhtarom. Saya kadangkala kalau berceramah segan menyebut Muhammad. Saya sebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segan, sama dengan Ustaz Al-Mukarram. Ini somat, somat. Levelmu apa, kampret? Cebong. Levelmu tidak sebanding Ustaz Somad. Muda dia, 37 lebih umurnya. Cakrawala, tingkat berpikirnya. Memang levelnya Ustaz Somad hanya orang-orang cerdas. Lihat-lihat sajalah, siapa yang menjadi pendukung goblok berarti memang yang dipilih goblok. Goblok kan uang 1000 kan pasangannya 1000, men. Saya sendiri bekas kafir begini bangga ada Ustaz Somad. Bangga saya, ada teman juga berdakwah di lapangan. Ya, kenapa antum iri sama Ustaz Somad? Gampang kalau iri, belajar ke Maroko sana. Belajar pintar-pintar, supaya enggak timbul rasa iri, dengki. Ini yang hasud. Istatun yadkulu naroh bisitatin. Kata Nabi SAW, istatun yadkulu naroh bisitatin. Ada enam golongan yang masuk neraka karena enam perkara. Yang pertama, al-umara'u bil ju'uri. Penguasa pemerintah yang sewenang-wenang. Yang kedua, wal-arabu bita'asubi. Orang Arab badui yang fanatis kesukuan. Yang ketiga, wa-ahlu rustaqi bil jahli. Orang kampung karena kebodohan. Yang keempat, wadakinu bil kibri. Kepala daerah yang sombong. Yang kelima, watujaru bil hianati, pedagang-pedagang pengkhianat. Dan yang keenam, wal ulama bil hasad, ulama-ulama yang dengki. Dia terus lihat-lihat Ustaz Somad diundang terus, berapa dia dapat ini? Kalau saya jadi begitu, timbul rasa dengki. Enggak kenal sama Nuril yang protes ini kan, beliau datang ke Jawa sana, yang lapor ke polisi kan siapa? Nuril. Kenal sama Nuril? Nuril? Burung Nuril? Nuril ini ngaku kiai gondrong orangnya. Di mana dia pidato? Di mana dia ceramah? Di dalam gereja. Fitnah ini Ustaz. Fitnah apa? Periksa di Google, di YouTube. Ada itu. Dia ceramah di dalam gereja pakai kiai haji. Siapa dia sebenarnya? Penjilat kotoran kafir. Penjilat kotoran kafir. Orang yang begini harus dilawan dengan ustaz-ustaz yang sudah bosan hidup seperti saya. Mati sekarang, mati besok, beda atau tidak? Enggak sama. Tak ada itu. Sama. Ma'asabah min musibatin wa ma kana li nafsin an tamutu illa bi idnillah kitabamu ajalah. Tidak ada yang bernyawa, kata Allah, akan mengalami kematian. Kecuali illa bi'idnillah. Sama dengan musibah. Kecuali dengan izin Allah. Wa mayurid sawabat dunya nu'tihi minha. Barang siapa menghendaki pahala dunia, kami berikan. Wa mayurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan di ujung ayat itu wajanasy syakirin, dan kami balaskan kepada orang-orang yang bersyukur. Mungkin antum jadi penceramah tapi enggak pandai bersyukur. Makanya rezekimu mampet. Tadi kan dibilang sama pengurus masjid agar semua yang datang rezekinya lancar. Enggak usahlah kalau yang itu pengurus. Umat Nabi ini enggak apa-apa biar enggak ada rezeki. Mereka semangat. Amin. Bu. Bu. Jangan tidur ente-ente itu yang sering kali rezeki mampet bapak jadi sasaran. Nuril rupa-rupanya patriot garda nasional. Saya mau ke Batam baru tadi Mas Bambang telepon saya dari Batam. Ustaz, nanti FPI mau kawal Ustaz. Innalillahi. Enggak usah. Kawal-kawal apa? Kayak pejabat aja dikawal-kawal. Pergi kawal sana itu Ma'ruf Amin. Iya, dia sudah tidak kuat jalan kaki. Kalau dia jadi wakil presiden, susah itu untuk apa itu istilah orang Jawa? Keluyuran ke sana kemari itu apa? Bawa sertifikat apa? Belusukan. Apakah Bapak bersedia jadi wakil presiden? Ayo siap. Saya kalau jadi Pak Ma'ruf Amin, lihat kesini dulu. Saya kalau jadi Pak Ma'ruf Amin, saya bilang sama Kau Wiwi, siapa? Yalah, sudah pasti yang bermain di belakang dananya kan China. Kau Wiwi lah. Karena saya nggak tahu siapa yang di belakang, makanya saya pakai teman saya di kampung Wiwi. Kok Wiwi? Kalau saya jadi ulama seperti kaliber beliau ini, bahkan sudah pernah jadi imam di Mekah, saya katakan kepada Kau Wiwi, udahlah kok, saya kan udah tua, udah uzur, kasihlah si Muhaimin Iskandar yang jadi wakil. Kasihan Caimin, spanduknya di mana-mana itu. Tak tahulah awak, apa sih ada enggak di Riau? Habis, rata udah. Ambillah Caimin jadi wakilnya Pak Jokowi. Atau ambillah Romi jadi wakilnya Pak Jokowi. Bertarung dalam kontestasi demokrasi politik. Pilpres 2019. Itu enak kita masyarakat lihat. Dulu kan sebelum ada penetapan cawapres, Ustadz Somad duluan. Ini saya mau jawab realitas politik yang ada sekarang. Supaya tentram kita. Umat Islam jangan mau diadu lagi. Ed Granti presiden, stop dulu. Saya sarankan 2019 ganti presiden, kalau boleh kekang dulu, stop. Nanti ada waktu kampanye baru teriak lagi. Stop. Kasihan polisi tentara, kasihan kita umat Islam. Sementara kita habaku-habok di jalan, tuh kafir di pintu gereja. Haleluya. Berhasil kita. Nah, itu dia sudah berdarah-darah. Kita ribut di Riau, kita ribut di Batam, tuh saudara kita di Lombok jadi sasaran kristenisasi. Dia bikin berkelahi di satu daerah, dia bermain di daerah lain. Ular. Jangan kasihan. Umat Nabi SAW. Saya masuk Islam ditakdirkan oleh Allah untuk bela Islam. Nggak perlu teriak-teriak di lapangan. Allahu Akbar. Ambil batu. Kami dari 2019 ganti presiden. Allahu Akbar. Wah. Di sana juga dari LSM, Pemuda Pancasila. Allahu Akbar. Kafir masuk di tengah, pura-pura Allahu Akbar padahal kafir. Stop yang begitu. Kesempatan orang kafir menguasai kita. Hati-hati. Hancurkan Islam, misinya kafir Yahudi, komunis. Hancurkan Islam pakai orang Islam. Bukan semua orang kafir yang membenci Islam. Enggak, banyak orang kafir yang cinta Islam. Masa ada Ustaz? Banyak, banyak. Termasuk yang kemarin pergi ke Mekah. Benediktus Dia masuk Islam tahun 2013 di Al Hikmah Mosque. Bukan, dia masuk di apa The Blue Mosque in Turk. Dia masuk Islam di Turki tahun 2013, Masjid Biru Turki, diislamkan oleh Imam Besar Mustafa Al-Charigi. Jadi dia masuk Islam 2013, 2018 menunaikan himmayatan lil hajj wa sadaqa wa'da alladhi jahada filai haqqa jihadihi wa bajjala juhda. Dia berjihad. Orang kafir banyak yang suka kepada Islam. Walaupun masih beragama Kristen di luar sana, Hindu, Buddha, ada juga yang suka kepada Islam. Kenapa? Karena agama Islam ini agama yang logik. Agama yang manusiawi. Agama yang cinta dengan kedamaian. Coba, mayoritas orang Indonesia, apakah pernah orang kafir bertetangga kita bunuh? Nggak pernah. Di mana mayoritas Muslim, insya Allah kafirun aman terlindungi. Amin ya Rabbal. Sebaliknya, sebaliknya, awas. Di mana mayoritas kafir, Muslimnya minus, apa yang terjadi? Habis dibantai. Contoh nggak usah jauh-jauh, Rohingya. Jadi nggak ada salah kalau menuduh Islam itu agama keras. Tidak, enggak. Kalau saya ceramah begini, hanya saya yang dari kafir yang ada malam ini. Ibu bapak dari kecil, dari keturunan sudah Islam. Dengar yang begini, tinggal jantung tidak mau putus. Kenapa? Karena nggak biasa dengan keras-keras begini. Perasaan orang Islam itu lembut dan syahdu. Di mana tercipta itu? Pada waktu dia menghadap Allah. Allahu Akbar. Ketika dia membaca doa iftitah. Kul aina solati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Dia pasrahkan ibadah dan solatnya hanya untuk Allah. Hidup dan matinya Rabbul Alamin. Tuhan semesta alam.